Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakhas Qawaidul Lughah halaman 34 poin ke-8 di bagian bawah. Yahdzaful khabaru يحذف الخبر في بعض مواضعي سيأتي شرحها في مكانها ومن هذه المواضع إذا كان المبتدأ بعد لولا. Poin ke-8, dihapusnya khabar ya pada sebagian tempat, dan penjelasannya akan datang dan penjelasannya akan datang pada tempatnya. Dan di antara tempat-tempat tersebut, yang pertama adalah ketika mubtada'nya terletak ya setelah laula. Mislu contohnya, laula at-tabibu ma syufiyal maridu. Kalau tidak ada dokter, niscaya pasien itu tidak akan sembuh. Wa taqdiruha, dan takdirnya adalah laula at-tabibu mawjudun ma sufiyal maridu. Kalau tidak ada dokter ya, kalau seandainya tidak ada dokter yang hadir, yang ada, maka pasien itu tidak sembuh. Namun contoh ini contoh yang menyalahi syariat, karena kesembuhan itu bukan disandarkan kepada adanya dokter. Ya, namun penggunaan laula ini diperinci pada bab akidah. Namun intinya, ketika mubtada'nya terletak setelah laula, maka ya, khobarnya itu bisa dihapus. Selanjutnya, idza kana mubtada'u sharihan fil qasami, apabila mubtadanya menunjukkan sumpah secara jelas. Mislu contohnya, la umruka innal hayata kifahun, demi umurmu sesungguhnya hidup ini perjuangan. Ya, demi umurmu sungguhnya hidup ini perjuangan. Wa taqdiruhu la umruka qasami innal hayata kifahun. Takdirnya adalah ya, demi umurmu sumpahku, qasaminya khobar yang dihapus, sungguhnya kehidup ini adalah perjuangan. La umruka mubtada, qasami khobar mubtada. Poin yang ketiga, idza utifa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabati, apabila mubtada'nya diatofkan kepada huruf wawu yang menunjukkan makna musahabah atau kebersamaan. Dan wawu di sini bukan wawu ma'ah, tetapi sebagai wawu atof. Mislu kullu jundiyyin wasilahuhu, setiap prajurit bersama senjatanya. Watakdiruhu watakdiruha, dan takdirnya adalah kullu jundiyyin wasilahuhu muqtarinani. Ya, takdirnya seperti itu. Setiap prajurit bersama senjatanya bersamaan. Wa qad hudzifal khabaru wa huwa muqtarinani, dan khabarnya dihapus yaitu muqtarinani. Selanjutnya, ismu kana, isim kana. Ya, ini bab baru. Ismu kana huwa kullu mubtada'in tadkhulu 'alaihi kana aw ihda akhwatiha. Wasmu kana yakunu daiman marfu'an. Isim kana adalah setiap mubtada yang dimasuki padanya kana dan saudara-saudaranya, dan isim kana ini marfu selamanya. Contoh, mithlu kana zaidun qaiman, zaidun ismu kana marfu bidhamma. Zaid berdiri. Poin yang kedua, akhwatu kana hiya. Saudara-saudaranya kana, yaitu asbaha adha, asbaha pada waktu pagi, adha pada waktu duha, pada waktu duha, ghalla pada waktu siang, amsa pada waktu sore, bata pada waktu malam. Ya, dan fiil-fiil ini juga bisa selain bermakna pada waktu tertentu ya, pagi, duha, siang, sore, atau malam, juga bisa bermakna menjadi, bermakna soro. Mislu, contohnya, asha asbahat asyajaratu musmiratan. Pohon itu ketika pagi berbuah. Contoh yang lain, adha al-muhandisuna muhtami nabi amalihim. Para insinyur itu pada waktu duha tekun terhadap pekerjaannya. Zalal amilu mukibban ala amalihi. Pekerja itu ketika siang sibuk bekerja. Amsatis sama'u mumtiratan, langit ketika sore hujan. Batan najmu lami'an, bintang ketika malam bersinar. Ya, itu contoh-contoh asbaha hadal amsa bata litaukil, untuk waktu. Yang kedua, saudara kana yang kedua, sara litahawul, ya, untuk perubahan. Misal contohnya, sorol kutnu nasijan, kapas itu menjadi kain. Laisa, laisa linafi, untuk menafikan. Contohnya, misal laisan najahu sahlan, sukses itu tidaklah mudah. Contoh saudara kana selanjutnya yaitu mazala mabariha manfakka mafatia lil istimrar, untuk keberlangsungan. Contohnya, mislu mazala salamu amalan muhibban, keselamatan selalu menjadi angan-angan yang disukai. Contoh yang lain, mabariha as-saruhanu, ya, mabariha as-saruhani muntaliqaini ilal qamari. Ya, roket-roket itu masih meluncur ke bulan. Manfakka at-tiflu naiman, anak itu masih tidur. Ya, manfakka, di situ ada hamzah, hamzahnya pada fi'il infakka adalah hamzah wasal, sehingga ketika bersambung dibacanya menggunakan ma, maka dia tidak dibaca, tidak diucapkan, jadi manfakka. Selanjutnya, madama libayanil muddah, untuk menjelaskan jangka waktu. Misal contohnya, la ta'burisya syari'a madamatil isyaratu hamra'an, jangan melintasi jalan madamatil isyaratu, ya, selama lampu masih merah, hamra'an. Selanjutnya, watusam makana wa akhwa taha, ya, watusam makana wa akhwa, ya, watusamma kana wa akhwatuha, ya, bil af'alin naqisati li annaha tahtaju ila khabarin liyutimma ma'na al-jumlati. Ya, kana dan saudara-saudaranya dinamakan sebagai fi'il-fi'il naqis atau kurang, karena dia membutuhkan khabar untuk menyempurnakan makna kalimatnya. Ya, naqis, fi'il yang kurang, itu lawannya adalah fi'il tam, fi'il yang sempurna, yaitu fi'il yang membutuhkan satu isim saja, yaitu fa'il atau naibul fa'il. Namun ketika fi'il naqis, yang dibutuhkan adalah khabar. كما تسمى أيضا بالأفعال الناسخة لأنها تغير حكم الخبر. Sebagaimana dinamakan juga fiil-fiil nasikh, yaitu yang merubah, karena fiil-fiil ini ya dapat merubah hukum khabar yang tadinya dibaca marfu menjadi mansub. Ya. Oh ya, yang tadinya dibaca ya dibaca marfu menjadi mansub. Poin selanjutnya, poin yang ketiga. Kana wa akhwatuha jami'uha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya seluruhnya adalah fi'il. Ya. Wa tanqasimu kana wa akhwatuha bin nazri ila tasrifiha salah satu aqsamin. Kana dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya, jika dibagi menurut tasrifnya maka dia akan terbagi menjadi tiga bagian. Insya Allah akan dijelaskan pada rekaman selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.